Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang tata cara salat Nabi dari kitab Kaifiyatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Sa'ad ibn Syayyim al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada fasal yang ke-8 tentang bangkit dari ruku'. Ya, kita kembali ke matan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i. Maka orang yang salat mengangkat kepalanya dari ruku' sambil mengangkat kedua tangannya lurus mangkib. Ini pertemuan antara pundak dengan lengan atas atau lurus dua daun telinga. Qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ini disebut dengan bacaan tasmi'. In kana imaman, jika dia imam atau orang yang salat sendirian, dan mengatakan saat dalam posisi tegak berdiri, ini disebut dengan bacaan tahmid. Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, untuk segala puji, hamdan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban, yang baik, mubarakan, penuh dengan keberkahan. Mubarakan fihi, penuh dengan keberkahan, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh ruang di antara langit dan bumi, dan semua, dan memenuhi apa yang kau inginkan setelahnya. Amma ingkana imam, ingkana makmuman, jika dia makmum, maka hanya mengatakan ketika bangkit dari ruku' Rabbana walakal hamdu ila akhi mataqaddam, sampai kalimat terakhir yang tadi telah disebutkan. Dan hendaknya dianjurkan agar kulun minhuma, masing-masing dari keduanya, imam dan makmum, meletakkan tangannya pada dadanya sebagaimana dia lakukan saat dia berdiri sebelum ruku'. Disebuti karena validnya ma yadullu ala dalika, dalil yang menunjukkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadisnya Wa'il ibn Hujar dan Sahal ibn Sa'ad radallahu anhuma. Penjelasannya, masalah poin yang pertama dalam hadis ini atau dalam matan ini adalah mengangkat kepala dari rukuk. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang orang yang jelek salatnya, tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga engkau tegak berdiri. Wa tarafa', dan mengangkat kepala dan bangkit ini, salat tidaklah sah tanpanya berdasarkan hadis di atas, hadis Al-Musyi' fi salatihi. An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan iktidal dari rukuk itu adalah fardun, kewajiban dan salah satu rukun salat, tidaklah sah salat kecuali dengannya. Dan iktidal yang wajib definisinya adalah ay'uda ba'da ruku'ihi, adalah kembali setelah dia rukuk ke dalam posisi allati kana 'alaiha sebelumnya, sebelum rukuk, baik dia posisinya salat sambil berdiri ataukah salat sambil duduk. Poin yang kedua adalah sambil mengangkat kedua tangan lurus mangkib atau dua daun telinga. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri mengerjakan salat mengangkat kedua tangannya saat bertakbir, sehingga Nabi jadikan dua tangannya lurus dua mangkibnya. Dan Nabi melakukan hal itu, yaitu angkat tangan ketika bertakbir mau rukuk. Dan Nabi melakukan hal tersebut ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, ketika mengucapkan samiallah liman hamidah. Dan Nabi tidak melakukannya ketika mau turun sujud. Maka di hadis ini Ibnu Umar menetapkan tiga tempat mengangkat tangan: ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk. Demikian juga berdasarkan hadis Malik Ibn Huwairith, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sehingga lurus dua daun telinganya. Dan jika rukuk, mau rukuk beliau mengangkat kedua tangannya sehingga lurus dua daun telinganya. Dan jika mengangkat kepala dari rukuk, Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka Nabi melakukan semisal itu, yaitu angkat tangan. Mengangkat tangan. Dalam satu riwayat dari Abu Kilabah, beliau melihat Malik ibn Huwairith jika sholat bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Jika mau rukuk juga mengangkat kedua tangannya. Jika mengangkat kepala dari rukuk juga mengangkat kedua tangannya. Dan Malik ibn Huwairith menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hakadha seperti itu. Dari Nafi', sebenarnya Ibnu Maratullah anhuma jika melihat seorang yang tidak mengangkat kepalanya idza raka'a ketika dia rukuk, dan jika bangkit dari rukuk, maka oleh Ibnu Umar orang tersebut akan dilempari pakai gerikil. Diriatkan oleh Al-Bukhari di Juz Raf'ul Yadain dan didiamkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan kaidahnya apa yang didiamkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari itu minimal berderajat hasan menurut Ibnu Hajar. Maka di sini kita jumpai cara, kemudian cara keras dalam negur orang. Tidak angkat tangan, maka lempari kerikil orangnya. Maka ini tentu di antara bentuk syiddah, di antara bentuk sikap keras, bentuk keras dalam menegur orang. Dan maka yang namanya hikmah dalam menegur, dalam memberikan nasihat, itu tidak mesti bentuknya dengan lembut. Namun hikmah adalah lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Kemudian di sini kita jumpai faedah bahasanya, dan tentu kerasnya Ibnu Umar di sini adalah keras pada tempatnya. Menimbang posisi beliau, kedudukan beliau, kemuliaan beliau sebagai sahabat Nabi di hadapan yang lainnya. Demikian juga kita lihat di sini bahasanya riwayat ini menunjukkan bolehnya ada teguran karena meninggalkan hal-hal yang hukumnya sunnah. Ini adanya teguran, bolehnya ada teguran karena meninggalkan hal-hal yang hukumnya tidak wajib. Kemudian rafi'an ini adalah hal, kedudukan secara nahwu dia adalah hal, artinya seorang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya saat dia mengangkat kepalanya dan punggungnya. Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Az-Zad, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, mengatakan kemudian Nabi mengangkat kepalanya setelah itu sambil mengucapkan kalimat tasmi' sami Allah liman hamidah, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Dan yang meriwayatkan angkat tangan dari Nabi di tiga tempat ini, saat takbiratul ihram, kemudian mau rukuk dan mau bangkit dari rukuk, itu sahabat yang meriwayatkan adalah nahwun min thalathina nafsan. Kurang lebih ada 30 orang sahabat. Dan itu sudah cukup untuk disimpulkan mutawatir. Maka hadis tentang angkat tangan pada tiga tempat ini mutawatir. Kemudian wattafaqa ala riwayatiha al-asyarah. Asrah mubasyyaruna bil jannah, semuanya meriwayatkan hadis ini. Asrah mubasyyaruna bil jannah yang merupakan sahabat-sahabat Nabi yang istimewa, yang kedudukannya tinggi di kalangan para sahabat yang lain, semuanya meriwayatkan hadis tentang Nabi mengangkat tangannya di tiga tempat ini, saat takbiratul ihram, saat mau rukuk dan bangkit dari rukuk. Ini tentang mengangkat tangan di tiga tempat ini yang meriwayatkan asyrah mubasyyaruna bil jannah. Maka ini menunjukkan betapa Nabi sering kali melakukan hal ini, sampai-sampai semua 30 sahabat semuanya merekamnya dan menceritakannya ke bentuk kita. Di antara mereka adalah 10 asrah mubasyyaruna bil jannah, 4 khulafaur rasyidin dan yang lainnya. Semuanya meriwayatkan. Maka ini menunjukkan kerennya masalah ini, ya. Ini kerennya hadis dalam masalah ini. Walam yathbut anhu, dan tidaklah valid anhu dari Nabi hadis yang khilafu dhalik, menyelisih hal tersebut, al-batata sama sekali. Maka kana dhalika, sehingga bisa disimpulkan adalah demikian itu, angkat tangan di tiga tempat ini adalah apa yang Nabi contohkan daiman selalu. Illa an faraqad dunya, sampai Nabi meninggal dunia. Dan tidaklah sahih anhu dari Nabi hadisnya Al-Bara yang mengatakan bahasanya Nabi itu angkat tangan saat takbiratul ihram thumma la ya'udu, kemudian tidak lagi melakukannya setelah itu. Artinya cuma angkat tangan saat takbiratul ihram saja. Hadisnya dari sahabat Al-Bara ibn Azib, kata Ibnu Al-Qayyim, hadis yang dhaif, tidak sahih. Wakana, dan adalah Nabi daiman selalu meluruskan punggungnya ketika bangkit dari rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud. Dan Nabi mengatakan tidaklah sah sholat orang yang tidak menegakkan punggungnya saat rukuk dan sujud. Di sini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah di sahihnya. Kemudian poin yang ketiga, sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah jika dia imam atau makmum, artinya mengangkat kepala saat orang tersebut mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ibnu Bas rahimahullah ta'ala di tempat yang lain mengatakan kemudian mengangkat dari rukuk, kemudian bangkit dari rukuk sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah jika dia imam atau orang sholat sendirian, dan mengangkat kedua tangannya semisal yang dilakukan ketika mau rukuk, yaitu diangkat seluruh mangkib atau seluruh dua daun telinga. Ini inda qawlihi, ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah, intaha, sekian kutipan. Kemudian ada kutipan ini telah jadi kebiasaan pensyarah setiap menjelaskan mesti ngutip Sahih Bukhari, matan Sahih Bukhari di setiap fakrah, setiap fasal kita jumpai pasti ada kutipan Sahih Bukhari. Fa'un qala Abu Abdullah Al-Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya beliau punya bab ila aina yarfa'u yadaihi, bab sampai manakah seorang itu mengangkat dua tangannya. Qala Abu Humaid fi ashabihi, Abu Humaid berkata kepada kawan-kawannya, di hadapan kawan-kawannya Nabi mengangkat tangannya lurus mangkibnya. Sumarwa, kemudian beliau meriatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Nabi SAW membuka takbir saat sholat, yaitu takbiratul ihram. Beliau angkat kedua tangannya saat bertakbir, sehingga beliau jadikan lurus mangkibnya. Demikian juga kabbara, bertakbir li ruku untuk ruku, beliau melakukan hal yang semisal. Dan jika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau melakukan semisal itu. Waqal, dan beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dan beliau tidak melakukan hal itu ketika bersujud, demikian juga ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya zahir hadis menunjukkan kalau Nabi mengucapkan bacaan tasmi' di awal mengangkat di bangkit dari rukuk, maka seiring bangkit di berbarengan dengan proses bangkit ada kalimat takbir, ada kalimat tasmi'. Fa'un qawlu sami'allahu liman hamidah, ucapan sami'allahu liman hamidah itu wajibun la yajuzu tarkuhu ala sahih, itu satu hal yang wajib tidak boleh ditinggalkan ala sahih. Menurut pendapat yang paling kuat, ala sahih ini mengisyaratkan adanya khilaf ulama dalam masalah ini. Dan ini adalah wajib dalam mazhab Hambali, bacaan tasmi' adalah wajib dalam mazhab Hambali, namun sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian masalah yang keempat, ucapan yaqulu hala qiyamihi, mengatakan saat posisi tegak berdiri Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran dan seterusnya. Artinya yaqulu hada dzikra, maka seorang yang sholat itu mengucapkan zikir ini ketika dia posisi tegak berdiri. Yang wajib, menurut ulama yang mengatakan wajib, Rabbana walakal hamdu. Adapun yang lebih dari itu hukumnya mustahab. Demikian di mazhab Hambali, kalau di mazhab Syafi'i semuanya hukumnya mustahab. Li hadis, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW jika qala mengucapkan sami'a liman hamidah, beliau kemudian mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka ini kemudian qala al-musannif Ibnu Bas di tempat yang lain mengatakan, kemudian ba'da intisab setelah tegak, wal i'tidal dan tegak berdiri, maka orang yang salat mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Fahadha, maka hal ini, zikir ini thabata valid dari Nabi SAW, dari perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Nabi pun mendiamkan seseorang yang Nabi mendengar dia mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Fa'aqarrahu ala dzalika. Nabi pun mendiamkan perbuatan orang tersebut. Waqal, bahkan Nabi mengatakan sehingga Nabi melihat sekian-sekian malaikat semuanya cepat-cepatan bersegera untuk mencatat dan melaporkannya. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang hal ini tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Wa in zada, dan jika orang yang salat itu menambahkan lebih dari kalimat di atas dengan ucapan ahla tsana'i wal majdi ahakum maqala al abdu wa kuluna laka abdun la mali lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yang fa'udzal jaddi minkal jaddu fadzalika hasanun, maka itu satu hal yang bagus, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya fi ba'dil ahyan dalam sebagian keadaan. Al-Tsana'i, maka Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan wal majd dan keagungan. Ahakku maqala ala abdu, itulah yang paling berat yang diucapkan oleh seorang hamba, dan semua kita adalah hamba bagi dia Allah. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan ya Allah, tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Tidaklah bermanfaat bagi dzal jaddi, pemilik kekayaan, mingkal jaddu kekayaanmu, kekayaannya mingka dari azabmu. Wal makna yang fa'udzal jaddi mingkal jaddu, artinya la yanfa'udzal ghina, maka orang yang kaya tidaklah bermanfaat mingka supaya terhindar dari azabmu, ghinahu kekayaannya. Maka seberapapun banyak harta seseorang tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jami', maka semuanya adalah fuqara ilallah, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaddu di sini maknanya adalah al-hadzu wal-ghina, keberuntungan dan kekayaan. Saya membahas di tempat yang lain mengatakan, adapun jika dia makmum, maka cuma mengucapkan Rabbana lakal hamdu saat bangkit dari rukuk. Wa yarfa' yadaihi aidan, dan dia mengangkat dua tangannya juga, lurus mangkib atau lurus dua daun telinganya saat mengangkat, sambil mengatakan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada empat versi. Rabbana walakal hamdu ini pakai wawu, kemudian tanpa wawu Rabbana lakal hamdu. Kemudian pakai Allahumma namun tanpa wawu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian pakai Allahumma dan pakai wawu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini semua empat pilihan varian bacaan ini semuanya masru', disyariatkan untuk imam, makmum, orang yang salat sendirian, jami'an semuanya. Akan tapi imam mengucapkan tasmi' ini awalan terlebih dahulu, demikian juga orang yang salat sendirian, baru setelah itu tahmid setelah tasmi'. Ibnu Qayyim mengatakan jika Nabi telah tegak berdiri, Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dan terkadang mengucapkan Rabbana lakal hamdu pakai wawu dan tanpa wawu, dan terkadang Allahumma Rabbana lakal hamdu pakai Allahumma namun tanpa wawu. Semuanya tiga-tiganya itu sahih dari Nabi. Pendapat Ibnu Qayyim, wa amal jam'u, adapun menggabungkan antara Allahumma sama wawu, falam yasiha, maka itu tidak sahih dari Nabi. Maka Ibnu Qayyim jamak mengakui tiga varian redaksi tahmid dan tidak mengakui adanya varian keempat. Kata pensyarah, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, dan yang benar bahasanya varian yang keempat itu sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sayati fi ma ba'dahu, akan dijelaskan di belakang, yaitu di fara' selanjutnya. Thabata valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bacaan tahmid ada empat varian. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu, tanpa Allahumma tanpa wawu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat, maka Nabi bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika hendak ruku, kemudian mengucapkan subhanallahi liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian mengatakan dalam kondisi tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu, tanpa, dengan waw, tanpa Allahumma. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan imam diangkat untuk diikuti. Maka jika imam salat sambil berdiri, maka hendaklah kalian salat sambil berdiri. Jika dia rukuk, maka rukuklah. Jika dia mengucapkan, jika dia bangkit dari rukuk, maka bangkitlah. Jika dia sujud, maka sujudlah. Jika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, pakai waw tanpa Allahumma. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, pakai Allahumma namun tanpa waw. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika imam mengucapkan kalimat tasmi' sami Allah liman hamidah, maka adalah kalian mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan para malaikat, akan diampunilah dosa-dosanya yang dulu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian varian yang keempat, tadi yang ditolak oleh, yang tidak diakui oleh Ibnu Al-Qayyim, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Catatan kaki dua, diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadisnya ada dalam riwayat Bukhari. Maka tidak pas Ibnu Al-Qayyim yang menolak keberadaannya. Namun ini satu hal yang wajar dan maklum, karena perlu diketahui bahasanya Zadul Ma'ad itu ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim untuk mengisi kegiatan safarnya. Ya, di mana beliau menulis tanpa referensi satupun, membuka buku referensi satupun, tanpa membawa referensi kegiatan nganggur safar, maka beliau nulis jadi buku 4 jilid tebal, kemudian setelah dan ditahqiq dan sebagainya jadi 7 jilid, aslinya cuma 4 jilid. Itu kegiatan, ngisi kegiatan safar, nulis untuk sebagai ini, isi kegiatan safar tanpa referensi, cuma mengandalkan hafalan. Cuma mengandalkan hafalan, maka wajar terlewatkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini, sehingga beliau mengatakan tidak ada, tidak sahih dari Nabi penggabungan antara Allahumma dan waw untuk bacaan tahmid dalam rukuk atau saat iktidal. Maka itu satu udzur, yang satu alasan yang menyebabkan, satu hal yang sangat dimaklumi kenapa ada kekeliruan semacam ini. Wa ala hadza, karena semuanya sahih, maka ini berarti namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan variatif. Ada banyak model, banyak varian yang semuanya sahih, valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi ini, fa'ala hadha, berdasarkan hal ini, maka yang terbaik adalah ayakulah hadha tarotan, terkadang mengucapkan ini, terkadang mengucapkan itu, terkadang itu, dan terkadang itu. Maka ganti-ganti dari empat varian di atas. Lithubuti, karena semuanya valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, qala ulama, para ulama mengatakan, riwayat yang memakai wawu arjah, dia lebih kuat, wa ya za'idah, dan ini tambahan. Maka ada yang mengatakan wawu itu wawu tambahan. Qil, pendapat yang kedua mengatakan wawunya adalah atifah ala mahdhufin, atof untuk kata yang dibuang. Waqil, pendapat yang ketiga mengatakan hiya wawul hal. Maka ada tiga pendapat tentang Rabbana walakal hamdu. Wawu di situ wawu apa? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan wawu za'idah, ada yang mengatakan wawu ataf, dan ada yang mengatakan wawul hal. Qala Ibnu Athir, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Athir, ada tiga pendapat ini. Kemudian beliau nyatakan da'if dan lemah pendapat yang lain. Berarti masih ada pilihan i'rab yang lainnya selain tiga ini. Namun yang lain beliau nilai da'if, yang paling kuat tiga alternatif ini. Kemudian yang afdal bagi imam dan orang yang salat sendirian serta makmum, menambahkan setelah Rabbana walakal hamdu ucapan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Dari Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna yawman nusalli, pada satu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bermakmum, bukan salat sendiri-sendiri, Nabi di depan terus mereka di belakang tentunya. Namun maksudnya bermakmum. Tatkala Nabi mengangkat kepala dari rukuk dengan mengucapkan sama liman hamidah, adalah ada salah satu sahabat di belakang Nabi yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai salat, Nabi bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang tadi ngomong? Maka sahabat tersebut mengatakan, "Ana saya." Kal Nabi mengatakan, "Aku melihat 30 sekian malaikat lomba cepat-cepatan, siapakah di antara mereka yang mencatat pertama kali ucapan itu?" Wa yaqulu aidan ba'dahu, dan demikian juga dikatakan, dia ucapkan ba'dahu setelahnya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min sya'in ba'du al-thana'i wal majdi, dan seterusnya tadi telah kita baca, wala mu'tiya liman mana'ata wala yanfa'udzal jati minkal jatu. Allahumma ya Allah, tahirni, bersihkanlah aku dengan salju, dengan wal barat, embun, dan air yang dingin. Allahumma tahirni minad dunub, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan, sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepala dari rukuk, maka Nabi mengucapkan Rabbana lakal hamdu mila as-samawati wal mila ardi al-haditha. Kalau kemudian ada hadisnya dipotong, kemudian titik-titik, kemudian hadis, maka bacanya mansub. Mila as-samawati wal mila ardi, masih ada kelanjutannya, al-haditha. Itu mansub dengan membuang fi'il. Fi'ilnya, takdirnya adalah akmil. Akmil haditha. Lanjutkan sendiri hadisnya. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya, yang bagi sepatutnya seorang itu dalam kondisi tenang dalam posisi berdiri setelah bangkit dari rukuk. Dari Thabit al-Bunani, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inilah alu, aku tidaklah peduli selama aku solat bersama kalian, sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Maka Anas melakukan sesuatu yang tidak aku lihat kalian mempraktikkannya. Karena adalah Anas jika bangkit dari mengangkat kepala dari rukuk, maka beliau tegak berdiri. Sampai-sampai ada orang yang berkata dalam hati, qad nasiya. Ini sungguh beliau lupa. Ini kalau salatnya masih lanjut karena cuma berdiri saja, dan jika mengangkat bangkit dari sujud, maka beliau tinggal dalam waktu yang lama, hatta yukula qa'il, sampai ada orang yang mengatakan qad nasiya, sungguh beliau lupa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di antara keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melamakan rukun ini. Ini kurang lebih sesuai dengan kadar rukuk dan sujud. Dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan sami Allah liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, dan seterusnya. Wala yang fa'udzal jati mikal jatu. Kana yaqulu fihi, dan Nabi juga mengatakan ketika itu, Allah maghsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqini min adh-dhunubi wal khotaya kama yunqqasul abyad min adh-dhanas wa ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'ata bainal masyqi wal maghrib. Wa sahha, dan sahih anhu dari Nabi, Nabi mengulang-ulang badannya ucapan li rabbil hamdu sampai-sampai selama waktu ruku. Wa sahha, dan sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengangkat kepala dari rukuk, yamkuthu, maka beliau bertahan, diam sesaat atau diam lama, sampai-sampai ada orang yang mengatakan, sungguh Nabi telah lupa karena lamanya rukun tersebut. Disebutkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mengucapkan sami'a liman hamidah, beliau tegak berdiri sampai kami mengatakan qad auhama, sungguh Nabi lupa atau salah sangka. Suma, kemudian Nabi sujud, kemudian duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan qad auhama, sungguh Nabi lupa atau salah sangka. Kenapa? Kan Nabi memanjangkan rukun tersebut setelah ruku, hatta sampai-sampai mirip-mirip dengan lamanya ruku. Dan rukunya Nabi mirip-mirip dengan berdirinya. Inilah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui, yang tidak ada dalil yang lain yang melawannya biwajihin, dengan melawannya dari satu sisi manapun. Kemudian poin yang kelima, dan jika makmum, maka yang diucapkan cuma tahmid saja tanpa tasmi'. Maka yang bisa kita pahami dari kalimat ini, makmum tidak dituntunkan ucapan tasmi' saat bangkit. Dan ini adalah sharih, bahkan ini sharih perkataan Ibnu Bas, di mana beliau mengatakan imam mengucapkan sami'a liman hamidah awalan pertama kalinya, demikian juga orang yang salat sendirian. Thumma bilhamdi, kemudian baca tahmid, ba'da dzalika, setelah itu. Amal makmum, adapun makmum, maka dia mengucapkannya, mengucapkan tahmid ba'da intihaihi min ruku'i, setelah dia menyelesaikan rukuknya, maka dia katakan sambil bangkit, Rabbana walakal hamdu. Walayati bitasmi, dan makmum tidak membaca tasmi, artinya tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah ala sahih al-mukhtar, menurut pendapat yang kuat dan terpilih, yang didukung oleh sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat Hanabilah, yaitu makmum hanya mengucapkan tahmid ya, tanpa mengucapkan tasmi, dan tahmidnya dibaca ketika posisi ucapan tasmi, yaitu ketika bangkit. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengatakan makmum itu sama dengan imam, menggabungkan antara tasmi dengan tahmid. Wal wajib, dan yang wajib adalah iktidal dalam rukun ini, yaitu proporsional, la yu'ajil, tidak tergesa-gesa. Ya. Maka makmum itu membaca tahmid tanpa tasmi. Hadza qaulu katsirin minal ulama. Ini pendapat banyak ulama, menyelisihi Syafi'i, wa jam'in, dan sejumlah ulama yang lain. Kalau al-imam Syafi'i istahabba al-jam'a bainahuma, menganjurkan, tidak wajib, karena semua bacaannya tersebut hukumnya mustahab. Menganjurkan penggabungan di antara tasmi' dan tahmid. Sebagaimana penggabungan tasmi' dan tasmi' ini, tasmi' dan tahmid ini dilakukan oleh imam dan orang yang salat sendirian. An-Nawawi rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Majmu' mengatakan, wasunatu, yang sesuai dengan tuntunan, dia katakan saat bangkit, sami Allah liman hamidah. Syafi'i dan Al-Ashab, yaitu Syafi'iyah, mengatakan ini berlaku untuk imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Maka masing-masing dari mereka menggabungkan antara bacaan tasmi dengan bacaan tahmid, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Dan tidak, dan penggabungan antara tasmi dengan tahmid ini adalah satu yang la khilafa fihi indana. Tidak ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Ini tidak ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Lakin qala al-ashab, namun Syafi'iyah mengatakan inam ya'ti al-imam bihadza kullihi. Ya, imam itu boleh membaca semua zikir saat iktidal bangkit dari rukuk jika makmumnya ridha dilama-lamakan. Dan jumlah mereka itu bisa dihitung. Dan bisa diketahui mereka ingin lama-lama. Maka jika lam yakun kadhalik, jika tidak seperti itu, jumlahnya sangat banyak sekali, jumlah makmumnya sangat banyak sekali, maka hendaknya imam mencukupkan diri dengan ucapan tasmi' sama'u liman hamidah, kemudian tahmid yang pendek, Rabbana lakal hamdu. Tidak boleh mil'as samawati wal mal'a ardi dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, imam itu membaca setelah tahmid itu masih dilanjutkan dengan mil'as samawati dan seterusnya, itu ada syaratnya. Ini syaratnya dia yakin bahasanya semua makmumnya ingin berlama-lama. Kenapa? Karena dia jumlahnya terbatas, boleh jadi 10-20 orang, sehingga bisa dipastikan. Wathabata, dan terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dalam banyak riwayat Rabbana lakal hamdu. Dalam banyak riwayat pakai wawu. Rabbana walakal hamdu bilbawi pakai wawu. Dalam banyak riwayat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dalam banyak riwayat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Empat-empatnya kata Nawawi kulluha fis sahih. Semuanya dalam hadis sahih, yaitu sahih Bukhari. Semuanya ada dalam sahih Bukhari. Kata Imam Syafi'i, kata Syafi'i wal ashab dan Syafi'iyah, kulluhu jaiz. Empat varian bacaan tahmid itu semuanya boleh. Wa madhhabuna, dan madhab kami, annahu yaqulu, seorang yang salat itu mengatakan saat bangkit sami'allahu liman hamida, jika telah tegak berdiri mengucapkan Rabbana lakal hamdu sampai seterusnya. Wa anna yustahab, dianjurkan mengabungkan antara tasmi' dengan tahmid, di antara dua zikir ini yaitu tasmi' dan tahmid untuk imam, makmum dan orang yang salat sendiri. Wa bihadza qal, dan inilah yang menjadi pendapatnya Atha, Abu Bardah, Muhammad bin Sirin, Ishaq bin Rahawai dan Dawud Al-Zahiri. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan imam dan orang yang salat sendiri mengucapkan sami Allah liman hamidah faqat saja, tidak ada tahmid. Sedangkan makmum tahmid saja tanpa tasmi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini kalau imam dan orang yang salat sendirian tasmi tanpa tahmid, makmum hanya tahmid tanpa tasmi. Hakau diceritakan oleh Ibnu Mundhir dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Syakbi, Malik dan Ahmad. Qal, Ibnu Mundhir mengatakan wa bi aqul, dan ini pendapatku. Wa qala Tsauri, sedangkan Tsauri kemudian Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad, yaitu Muhammad ibn Hasan Syaibani, muridnya Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan adalah muridnya Abu Hanifah. Wa Ahmad ditambah dengan Ahmad mengatakan kalau imam menggabungkan dua zikir tasmi' dengan tahmid, sedangkan makmum membatasi mencukupkan diri dengan tahmid saja, Rabbana lakal hamdu. Ya, maka ada tiga model pendapat. Ya, tadi pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Dengan demikian juga itu Imam Malik. Ya, itu imam dan orang yang salat sendirian hanya tasmi, makmum hanya tahmid. Sedangkan kemudian kalau Tsauri, Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad, maka imam dan orang yang salat sendirian itu jamak antara tasmi' dengan tahmid, sedangkan makmum itu tidak jamak. Dia cuma tahmid saja tanpa tasmi'. Sedangkan al-imamu syafi'i semuanya, mau imam, mau makmum, mau munfarid, semuanya menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Nah, kalau Imam Ahmad seperti itu dan beralasan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Riwayatkanlah Bukhari dan Muslim. Dan bahasa bebasnya Imam Ahmad itu kencang megangi teks. Nih, sedangkan nanti Imam Syafi'i nih teks dibaca dengan secara maknawi, tidak hanya secara semata-mata redaksi teksnya saja. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal itu, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga diriatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Musa. Ashabuna para Syafi'iyah beralasan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan tasmi' sami'allahu liman hamidah, mengucapkan tahmid rabbana Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan dia kala Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dia kala Muslim dan semisal itu dalam Sahih Bukhari dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam Sahih Muslim dari riwayat Abdullah ibn Abi Aufa dan yang lain. Ya, maka kita lihat Nabi ya, menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Wa tsabata dan valid dalam Sahih Bukhari, dan ada dalam Sahih Bukhari ya, dari hadis yang Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan realitanya Nabi salat menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Ini menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Fayaqtadi hadza, maka hadis ini yaitu shallu kama ra'aitumuni usalli, shallu kama ra'aitumuni usalli, hadis ini ma'a ditambah hadis sebelumnya, yaitu ternyata Nabi itu menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid, yaqtadi menunjukkan anna kulla musallin, bahasanya setiap orang yang salat baik imam ataukah makmum ataukah munfarid, itu menggabungkan di antara dua bacaan, yaitu bacaan tasmi' dengan bacaan tahmid. Dan itu adalah zikir yang dianjurkan untuk imam, maka juga dianjurkan untuk non-imam sebagaimana tasbih ketika rukuk dan yang lain. Demikian juga pertimbangannya, bahasanya salat itu dibangun di atas prinsip. Nih. Tidaklah kemudian luput dari zikir dalam satupun gerakannya. Nanti kalau pakai Hanabila, maka ada gerakan sholat yang kosong dari zikir. Nih, yaitu saat posisi berdiri. Karena nih, saat bangkit, Rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika berdiri, kosong, nganggur. Padahal kaidah sholat, kalau kita cermati, tidak ada yang gerakan salat yang kosong dari zikir. Fa ilam yakul bi dzikraini, maka jika orang salat itu tidaklah membaca dua bacaan zikir saat bangkit dan saat iktidal, maka jadilah salah satu dari dua keadaan ini kosong dari zikir. Kalau dia baca Rabbana lakal hamdu sambil bergerak, nanti setelah tegak nganggur. Nah. Atau kalau kemudian dia otak-atik, ya sudah, makmum itu Rabbana walakal hamdunya ketika posisi tegak berdiri, maka ketika bangkit kosong dari zikir. Adapun jawaban untuk hadis wa idza qala, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, maka ashabuna Syafi'iyah mengatakan, fa makna hadis ini, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, Ya, ma'a di samping apa yang telah kalian ketahui, yaitu ucapan sami'allah liman hamidah. Nah, kenapa Nabi khususkan ya, ini, yaitu Rabbana walakal hamdu bidzikri yang disebutkan. Kenapa yang disebutkan cuma yang Rabbana walakal hamdu? Li'annahum kana, ya, karena mereka telah mendengar Nabi bersuara dengan keras mengucapkan bacaan tasmi'. Karena yang sesuai dengan sunnah dalam bacaan tasmi', tasmi' dibaca keras. Sedangkan mereka para sahabat, para makmum tidak mendengar ucapan Nabi, Rabbana lakal hamdu. Karena Nabi baca secara sir. Ya, makanya yang di kalimat yang Nabi sampaikan, jika imam ucapkan sama liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Karena itu Nabi baca sir. Mereka tidak tahu, maka diajarkan. Wakanu dan mereka mengetahui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salu kamaro itu muni usalli. Ma'a di samping kaidah meneladani Nabi itu bersifat mutlak. Wakanu dan mereka telah mencocoki imam dalam ucapan sama liman hamidah, sehingga tidak perlu diperintahkan. Dan mereka tidak mengenal dan mengetahui Rabbana lakal hamdu, maka diperintahkan untuk mengucapkannya, wallahu a'lam. Intah sekian perkataan Nawawi di Al-Majmu'. Ya, jadi alasan kenapa Syafi'iyah menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid, ya, alasannya adalah realitanya Nabi menggabungkan tasmi' dengan tahmid. Kemudian ada hadis salu kama ra'aitu muni usalli. Sudah digabungkan. Berarti semuanya membaca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Gimana dengan teks yang mengatakan jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, tidaklah kalian mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Maka teks ini dimaknai oleh Syafi'iyah dengan ditafsirkan secara maknawi. Ya, tidak tekstual. Hanabilah tekstual. Sudah perintahnya makmum cuma mengucapkan Rabbana lakal hamdu, ya sudah Rabbana lakal hamdu. Kalau Syafi'i membacanya ya, dengan kemudian menimbang dalil-dalil yang lain, sehingga kesimpulannya ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Kenapa disebut secara khusus? Ya, karena itu yang tidak kalian dengar aku katakan, maka ku ajari kalian ucapkanlah Rabbana lakal hamdu dengan tetap membaca sami Allah liman hamidah. Dan sami'a liman hamidah tidak perlu saya ajarkan secara khusus karena sudah saya ajarkan dengan perbuatan. Ya, itu cara baca Syafi'iyah untuk hadis ini. Dan pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid, itu yang dipilih oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Kalau Syekh Said Sabiq di kitabnya Fiqh Sunnah, dianjurkan bagi orang yang salat baik dia imam ataukah makmum atau orang yang salat sendiri untuk mengatakan ketika bangkit dari rukuk sami'a liman hamid, jika telah tegak berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yaqulu beliau biasa mengucapkan sami'a liman hamid ketika mengangkat punggung dari rukuk. Kemudian mengatakan saat tegak berdiri, Rabbana walakal hamdu. Dari Imam Ahmad dan Syekhon. Ya, redaksi hadis ini sangat penting. Kita jumpai berdasarkan hadis ini, biasanya rokaah terkadang maknanya ruku. Ini kata-kata rokaah itu bisa satu rokaat dan bisa artinya ruku. Intah sekian perkataan Syekh Said Sabiq rahimallahu ta'ala. Kemudian Al-Albani mengomentari perkataan Said Sabiq dan mengatakan wa ta'kidan dan menegaskan apa yang beliau sampaikan, bahasanya anjuran itu mencakup makmum, aku katakan. Serta yang jelas bahasanya hadis ini, dalam hadis ini terdapat dua zikir, yang satu ucapan sami'a liman hamidah fi i'tidal saat iktidal dari rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian bacaan yang lain dalam ucapan Rabbana walakal hamdu, jika telah tegak berdiri. Fa'idhalam yakul al-muqtadi, al-muqtadi artinya makmum, jika makmum tidak mengucapkan zikir iktidal, maka nanti makmum akan mengatakan makanahu sebagai ganti dzikir i'tidal, dzikir istiwa, dzikir ketika tegak berdiri. Jadi kalau makmum tidak mengucapkan sama liman hamidah, maka ketika dia bangkit dari rukuk menuju berdiri, yang maka diucapkan, maka yang dibaca adalah dzikir istiwa, dzikir yang seharusnya setelah tegak berdiri dia akan mengatakan rabbana lakal hamdu. Jadi satu perkara yang bisa kita saksikan dilakukan oleh jamaahir di publik yang sangat banyak dari orang-orang yang sholat. Maka sebenarnya mereka hampir-hampir tidaklah terdengar dari mereka ucapan semula liman hamidah. Wa'ila jika tidak, maka mereka mendahului imam dalam ucapan Rabbana walakal hamdu. Wa fi hadza dalam tindakan ini terdapat pelanggaran yang gamblang terhadap hadis. Dan jika ada salah satu mereka yang berupaya untuk menjauhi sisi negatif ini, maka dia akan jatuh dalam pelanggaran yang lain, yaitu mengkosongkan i'tidal dari zikir yang disyariatkan tanpa dalil. Ya, maka tadi menurut Hanabilah ketika bangkit imam makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, kritik Al-Albani berarti nanti ketika tegak berdiri nganggur. Maka kata beliau, dan itu tidak demikian sifat sholat. Dan jika ada orang yang mau menjauhinya, menjauhi kritikan ini, sasaran kritikan ini, maka makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah tegak berdiri. Nah, apa yang terjadi ketika i'tidal proses dari bangkit dari rukuk malah diam? Sama. Sama-sama ada gerakan yang kosong dari zikir. Qala Nawawi, kemudian Nawawi mengatakan karena sholat itu dibangun di atas prinsip tidak ada yang kosong dari zikir di satupun gerakannya. Maka jika seorang itu tidak membaca dua zikir ini ketika bangkit dan i'tidal, maka jadilah salah satu dari dua keadaan tersebut kosong dari zikir. Bahkan aku katakan, kata Al-Albani, inna tasmi'a, bahasanya bacaan tasmi' dalam i'tidal itu wajib untuk setiap orang yang sholat. Karena validnya hal tersebut dalam hadis al-musik sholatahu. Nabi sampaikan di salah satu jalur hadis al-musik sholatahu, inna halatatimu sholatu ahadikum, sholatnya salah satu kalian tidak sah sampai dia berwudu secara sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, ini yang jadi dalilnya Syafi'iyah, mengatakan kumur-kumur tidak wajib, istinsak tidak wajib, ya, sebagaimana di pelajaran awal telah kita singgung. Ya, apa yang membelokkan dari perintah yang hukum asalnya wajib kepada sunnah, yang membelokkannya adalah ini. Ini hatta yusbiral wudu'a kama amarahullah, sebagaimana dia berwudu secara sempurna sebagaimana Allah perintahkan. Apa yang dimaksud sebagaimana Allah perintahkan? Ini kata Syafi'iyah, maksudnya ayat Al-Quran Al-Ma'idah ayat ke-6. Ini, itu yang dimaksud dengan apa yang Allah perintahkan. Dari ini maka berarti yang wajib adalah hanya kemudian membasuh atau mengusap 4 anggota yang ada di Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya, adapun yang lainnya yang itu menunjukkan wajib, semuanya dibelokkan oleh Syafi'iyah dengan mengatakan ya, bahasanya yang diperintahkan adalah menyempurnakan wudhu kama amrahullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini jadi sharif yang dipegang awak kuat-kuat oleh Syafi'iyah di bab wudu. Di bab wudu. Sehingga semua perintah-perintah yang selain ada di Al-Ma'idah ayat yang ke-6 semuanya belok jadi mustahab. Mustahab, mustahab. Suma yukabir, kemudian bertakbir, kemudian rokok, sehingga tenanglah mafasil, ruas-ruas, tulang, watas terhi, dan lawan dari kaku, tastakhi itu lawan dari kaku dan lemas. Tapi kalau lemas kayaknya agak negatif ya. Maksudnya ya tidak kaku gitu. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan semua liman hamidah, kemudian setelah tegak berdiri hatta yuqima sulbahu, sehingga dia luruskan tulang punggungnya. Ya, maka hadis ini Nabi katakan, innaha la tatimmu salatu ahadikum, sehingga tidaklah sah, tidaklah sempurna di sini, tidak ada. Tidak ada yang namanya salat yang kalian kerjakan, berarti tidak sah. Ya, salah satunya yang jadi sisi pendalilan Al-Albani, thumma yakula. Kemudian dia mengucapkan, sami'a liman hamidah, ya, thumma yastawi qa'ima. Maka berdasarkan hadis ini, ucapan tasmi' itu hukumnya wajib menurut Al-Albani. Beliau kuatkan madhab Hanabilah yang mewajibkannya dengan dasar hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan rentetannya itu diriwayatkan oleh Nasa'i, dan selain keduanya dengan sanad yang sahih. Maka apakah dibolehkan bagi seseorang setelah ini mengatakan bahasa yang bacaan tasmi' tidak wajib atas setiap orang yang sholat? Ini. Maka ucapan thumma yakula diawali dengan innaha latatimmu, kemudian di akhirnya thumma yakula sami'a Allahu liman hamidah, ini menunjukkan, dan ini satu hal yang Nabi ajarkan pada al-musik fi salatihi, menunjukkan bahasanya sami'a Allahu liman hamidah itu hukumnya wajib, tidak sunnah. Kemudian menunjukkan itu wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat, bukan hanya imam dan orang yang sholat sendirian. Maka di sini dalil makmum juga membaca sami Allah liman hamidah. Intaha, sekian perkataan Al-Albani. Ya, maka pensarah kalau kita lihat dari urutan yang beliau bawakan, pensarahnya cenderung menguatkan pendapat Syafi'iyah. Ini karena yang dikutip perkataan Syekh Nubas, habis itu kemudian Al-Majmu'nya Nawawi, setelah itu Syed Sabiq, kemudian ta'liq dari Al-Albani, kemudian sudah selesai. Maka berarti pensarah lebih cenderung pada pendapatnya, pendapat Syafi'iyah, yang mengatakan bahasanya orang makmum itu juga menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Kemudian poin yang keenam, dianjurkan masing-masing dari keduanya, imam dan makmum, untuk meletakkan tangannya di dada sebagaimana berdiri sebelum rukuk. Karena valid hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Wa'il ibn Hujr dan Sahal ibn Sa'ad. Pensarah mengatakan, qultu, aku katakan hadis Wa'il ibn Hujr adalah senya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam salat. Kemudian beliau berselimut dengan kainnya, kemudian meletakkan tangan kanannya pada tangan kiri. Dalam satu lafaz anhu dari Wa'il bin Hujr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yusalli salat, menghadap kiblat, bertakbir, lantas bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai lurus dua daun telinga. Kemudian meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri, kemudian pergelangan tangan, wasa'id dan hasta. Dalam riwayat yang lain, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi salati, jika beliau berdiri dalam salat, qabita, maka beliau genggam tangan kanannya, menggenggam tangan kiri. Ya, catatan kaki tiga, meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kiri, wa rasakh, pakai sot. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, rusak pakai sad. Ini boleh juga rusakh pakai sin. Maknanya adalah al-mafsil, ruas antara telapak tangan, wasa'id dan hasta. Sedangkan hadis Sahal ibn Sa'ad yang dimaksudkan adalah perkataan beliau adalah manusia diperintahkan untuk hendaknya seorang meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya ketika sholat. Abu Hatim mengatakan, aku tidaklah mengetahui ucapan Sahal ibn Sa'ad ila yunmi dhalika, kecuali beliau nisbatkan perkataan itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pensyarah mengatakan masalah ini, yaitu meletakkan tangan setelah bangkit dari rukuk, adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ibnu Mufli Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu' mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, jika mau silakan dijulurkan tangannya, jika mau silakan diletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Kemudian dalam dua kitab Al-Mudhab dan At-Talkhis, Imam Ahmad mengatakan bahasanya dua tangan itu dilepas. Seperti ini mencocoki Imam Abu Hanifah. Maka disampaikan ada dua riwayat. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad kalau di sini yang kita baca. Pertama adalah takhyir, boleh. Sedekap boleh, lurus boleh. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan untuk irsal. Dan tadi ditegaskan bahasanya, menegaskan yang dianjurkan adalah irsal, melepas tangan kanan dan tangan kiri sehingga ada di pinggir badan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Kultu, kata pensara, yang menjadi al-madhab indal ashab menurut Hanabilah adalah at-takhyir. Yang resmi jadi madhab Hanabilah tentang masalah posisi tangan setelah bangkit dari rukuk, yang jadi al-madhab adalah at-takhyir. Meskipun riwayat dari Imam Ahmad itu ada beberapa riwayat. Ada takhyir dan itu yang dipilih jadi al-madhab. Kemudian ada irsal. Sedangkan Syekh Musannib itu Ibn Bas memilih dianjurkannya meletakkan pada dada setelah bangkit dari rukuk. Beliau mengatakan, maka jika orang itu bangkit dan telah iktidal, tenang dalam keadaan berdiri, maka dia letakkan dua tangannya pada dadanya, inilah yang lebih baik. Sebagian ulama mengatakan dilepas saja. Dilepas saja, namun yang benar dia letakkan pada dadanya. Dan diletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri di dadanya. Sebagaimana dilakukan sebelum rukuk saat berdiri. Hadhihi sunnah, inilah yang sesuai dengan tuntunan. Karena valid dari Nabi SAW. Idza kana, jika beliau qa'iman berdiri dalam sholat, beliau letakkan telapak tangan kanannya pada telapak tangan kiri dalam sholat. Letakkan pada dadanya. Demikian juga ini adalah sabata hadza, ini valid dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Demikian juga ini valid dari hadisnya Qabisa At-Ta'i dari ayahnya. Wa sabata, dan terdapat mursal dari hadisnya Tawus. Dan Tawus itu tabi'in kok langsung anin Nabi. Dari Nabi, maka ini mursal. Inilah yang lebih baik dan inilah yang sesuai dengan tuntunan. Namun, fa'in arsala yadaihi fi sholati fala haraja. Seandainya tangannya itu diluruskan, dilepas, itu juga tidak apa-apa. Cuma ini pembahasan afdoliyah. Ini tidak apa-apa, sholatnya juga tetap sah. Kan ini pembahasan afdoliyah. Ketika posisi berdiri setelah rukuk, tangan itu di dada ataukah lurus. Ini pembahasan afdaliyah. Semuanya boleh dan semuanya sah dikerjakan. Cuma mana yang lebih afdal, nah ini yang diperselisihkan. Lakinan akan tetapi dia meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Dan tidaklah sepatutnya orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan menentang fihad dalam hal ini wal munaza'ah dan dan tidaklah sepatutnya orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan tidak al-masyaqah ribut dalam masalah ini wal munaza'ah dan tengkar dalam masalah ini. Bahkan yang baru sepatutnya penuntut ilmu mengajarkan apa yang sesuai dengan sunnah untuk kawan-kawannya tanpa ayushanni, tanpa memberikan celaan keras alaman arsala untuk orang yang memilih untuk melepas dan tidak meletakkan tangan di dada. Dan janganlah antara dia dengan yang lainnya yang memilih untuk melepas, menjulurkan tangan, jangan ada permusuhan dan kebencian. Karena ini adalah sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Sedangkan menjaga persatuan hukumnya wajib. Maka tidak sepatutnya di antara kawan-kawan an-niza' ribut dalam masalah ini, wasyahna, dan ada kebencian gara-gara masalah ini. Bahkan hendaknya yang namanya pengajaran itu dengan lembut, dengan bijak, dengan rasa cinta pada saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Inilah yang Allah diambari yang sepatutnya dalam masalah ini. Terdapat dalam Sahih Bukhari Dasal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan adalah orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kiri ketika sholat. Abu Hatim mengatakan, Abu Hatim seorang perawi dari Sahal mengatakan, aku tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali beliau riwayatkan hal itu dari Nabi SAW. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang yang sholat jika dia posisinya berdiri, diletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kiri. Wal makna maksudnya pada telapak tangan kiri, kemudian pergelangan dan hasta. Li'ana hadha wal jama' bainahu, karena ini adalah mengkompromikan antara dia dengan hadis Wa'il bin Hujar. Karena jika seorang itu telah meletakkan tangan kanannya pada rasakh pada pergelangan tangan, wasa'id dan hasta, maka dia telah meletakkannya pada adhira' hasta. Karena as-sa'id itu bagian dari dhira', bagian dari hasta. As-sa'id adalah hasta yang dekat dengan pergelangan tangan. Disebut as-sa'id yang artinya pembantu, karena dia punya banyak peran untuk membantu beraktivitas dan berkegiatan. Maka hasta itu kegiatannya banyak. Maka dia sangat membantu aktivitas manusia. Maka disebut sa'id. Fayadau kafa, maka dia letakkan telapak tangan kanannya pada telapak tangan kiri, pergelangan dan sa'id. Dan hasta. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Wa'il yang telah disebutkan. Dan ini berdiri di sini mencakup berdiri sebelum rukuk dan berdiri setelah rukuk. Intah sekian perkataan Ibnu Baz. Dan pendapat yang sama dianut oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di salah satu fatwanya beliau mengatakan, seorang itu meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya setelah bangkit dari rukuk. Ya, masalah ini itu beliau akui laisa fihi nassun sahihun anin nabi. Beliau akui tidak ada dalil sahih yang statusnya nas, artinya tidak punya apa, tidak ganda maknanya, itu tidak ada. Oleh dzalika, oleh karena itu Imam Ahmad berpandangan bahwa orang yang sholat dalam kondisi ini yukhayir, boleh milih antara menaruh di dada ataukah irsal dilepas, dijulurkan. Akan tapi adz-dzahir yang lebih mendekati, yang lebih kuat adalah meletakkan di dada. Karena dzahir hadis Sahal Ibn Sa'ad yang dihadkan Bukhari menunjukkan hal itu dengan redaksi adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya pada hasta tangan kirinya ketika sholat. Nah, ketika sholat, di sini alif lamnya dimaknai jinsiyah. Sehingga semua sholat, semua bagian dari sholat. Nah, dikeluarkan dari keumuman ini saat rukuk, kan ada hadis khusus di mana letak tangan saat rukuk. Kemudian saat sujud ada dalil khusus tentang letak tangan saat sujud, demikian ketika duduk. Nah, yang tidak ada adalah saat berdiri. Yang tidak ada keterangan khususnya saat berdiri. Ta'ayyana, sehingga sebuah keniscayaan kalau itu adalah dalam posisi berdiri. Dan ya, berdirinya semua berdiri. Dan tidak ada dalam hadis pembedaan antara berdiri sebelum rukuk ataukah setelah rukuk. Jika ada orang yang mengatakan, sebenarnya hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim menunjukkan tidak meletakkan dengan redaksi, sebenarnya beliau melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam sholat dengan bertakbir, kemudian beliau berkemul dengan tangannya. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Tatkala mau rukuk, Nabi keluarkan tangannya dari kain, kemudian beliau angkat kedua tangannya. Dan beliau bertakbir dan rukuk. Falamma qala, tatkala Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, beliau angkat dua tangannya. Tatkala sujud, beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Maka jika ada yang mengatakan dan berargumen dengan hadis ini dengan mengatakan, Fa innahu, maka dalam hadis ini cuma disebutkan meletakkan sebelum rukuk, adapun meletakkan setelah rukuk maka itu satu hal yang tidak dibahas, didiamkan. Maka jawaban kami, jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, kami katakan tidak dibahas bukan berarti tidak ada. Falyakunu adh-dhahir, sehingga dhahir ini yang jadi alati mustanadahu, yang dasarnya adalah diam, tidak dibahasnya hal ini tidaklah bisa dikatakan melawan dhahir yang menjadi yang sandarannya hadis umum yang ada dalam hadisnya sahal. Naam, memang seandainya ditegaskan kalau Nabi menjulurkan dua tangannya, maka itu lebih dimenangkan daripada zahir hadis umum yang ada dalam hadisnya sahih. Namun realitanya kan tidak ada nas di situ. Padahal telah dilihat oleh Nasa'i dari Wa'il bin Hujar dengan redaksi, aku melihat Nabi SAW jika berdiri untuk sholat, beliau genggam. Berdiri untuk sholat, maka beliau menggenggam tangan kanannya pada tangan kirinya. Dan ini adalah hadis yang sahih. Tanpa dibedakan antara berdiri sebelum rukuk dan setelah rukuk, sehingga statusnya umum. Karena dalil umum itu bisa terpakai dalam bab ibadat, bab muamalat dan yang lainnya. Karena yang namanya umum itu adalah awaridul alfat, sifat dan karakter teks. Fa ayulabti, maka setiap kata yang datang dalam bentuk umum dalam masalah ibadat ataukah muamalah atau yang lainnya, maka pada dasarnya kita ambil keumumannya tersebut. Intah sekian perkataan Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, maka Ibnu Utsaimin sama dengan gurunya Ibnu Baz, yaitu dianjurkan, ini babnya bab afdaliyah bukan bab kewajiban, yang lebih afdal adalah tangan yaitu terletakkan di dada. Adapun resminya madzhab Hanabilah adalah at-takhyir. Ya, kalau kita pakai pendapat takhir berarti boleh kadang-kadang begini, kadang begitu. Ya, kadang begini, kadang begitu. Itu kalau pakai madhab Hanabilah yaitu at-takhir. Ya, kalau pakai madhabnya Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, ya dianjurkan selalu menggenggam. Itu bedanya. Ya, dan lain lagi pendapat Al-Albani yang mengatakan harus lurus. Terus lurus, tidak boleh menggenggamnya. Itu boleh digenggam, namun harus lurus. Jadi kalau Al-Albani harus lurus. Harus dijulurkan. Kalau Ibn Baz, Ibn Utsaimin, menggenggam boleh, lurus boleh, afdalnya menggenggam. Kalau resminya mazhab Imam Ahmad, silakan ganti-ganti. Silakan ganti-ganti at-takhyir, kadang begini, kadang begitu. Kemudian tumma'nina, setelah bangkit itu rukun dalam sholat. Dan Nabi SAW mengangkat punggungnya dari rukuk, dan Nabi perintahkan itu kepada orang yang jelek sholatnya dengan Nabi katakan, tidaklah sah sholat salah satu kalian sampai demikian dan demikian, sampai bertakbir, kemudian rukuk, kemudian mengucapkan sama'u liman hamidah sehingga tegak berdiri. Dan Nabi SAW jika mengangkat kepalanya, maka beliau tegak, sehingga kembalilah setiap ya'udhu kullu faqar makanahu, setiap ruas tulang kembali pada tempatnya masing-masing. Dasarkan hadis Abu Humaid dari Nabi SAW, di sana disebutkan jika Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau tegak sampai sehingga kembalilah setiap ruas tulang di tempatnya masing-masing. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di tempat yang lain mengatakan, iktidal setelah rukuk itu bagian dari rukun sholat, tidak boleh, tidak harus dilakukan. Sebagian orang tergesa-gesa ketika minhin, sejak dari ayarfa mengangkat, ketika semenjak dari mengangkat kepala bangkit dari rukuk, maka dia langsung posisinya turun sujud. Maka begitu mengangkat, ini sudah langsung turun. Ini kepala diangkat sami Allah, itu sami Allah sambil lututnya ditekuk. Begitu sebagian orang begitu sami Allahu liman hamidah itu sambil mengangkat tangan tegak berdiri, namun lututnya itu ditekuk. Nah, begitu Rabbana lakal hamdu itu lututnya sudah sampai lantai. Nah, tindakan semacam ini kata Syekh Ibnul Baz, wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Karena wajib bagi orang yang salat untuk iktidal. Ini setelah rukuk dan tenang dan tidak tergesa-gesa. Anas radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika waqafa, jika berdiri setelah rukuk, maka beliau iktidal. Beliau berdiri lama sampai-sampai ada yang mengatakan Nabi lupa. Demikian pula yang terjadi saat dua sujud. Maka wajib bagi orang yang salat, bagi salat baik salatnya salat fardu ataupun salat sunnah, tidak tergesa-gesa. Nuntuk makmin, namun tetap tu makninah ba'da ruku, setelah ruku. Wayati, dan dia baca zikir-zikir yang masyru', yang dituntunkan. Wa hakadha, dan demikian di antara dua sujud, maka jangan tergesa-gesa namun tidaklah tu makninah dan tenang. Ya kama ya'ti, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa yaqulu bainahuma, dan yang dikatakan saat duduk di antara dua sujud adalah rabbighfirli rabbighfirli, sebagaimana yang dilakukan oleh sang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Intaha, sekian perkataan Syekh Ibnul Baz rahimallahu taala, dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.